Baik, kita sambung bincangan ya. Nombor kita ingat ya, 0389946157. Doktor, tadi kita kata target orang muda eh. Ya. Itu kebanyakan memang orang muda eh. Betul, Wan. Menurut Sidney Jones ya, pakar dalam bidang apa ni, kajian anti keganasan juga lah. Jadi beliau menyatakan bahawa dalam penemuan dia, average umur yang terlibat dalam Daesh ini sekitar umur 24. Dan kalau kita lihat sebenarnya memang rata-rata kebanyakan yang terlibat ini golongan muda. Sebab golongan ini adalah golongan yang kita kata dalam keadaan yang agak rapuh. Okay? Yang mana jiwa mereka ini masih lagi kosong dan dia tercari-cari kat mana dia nak masuk, kat mana dia nak mengikut satu fahaman ataupun jalan. Yang mana kalau mereka menemukan pimpinan yang tidak betul ataupun yang agak radikal, maka mereka akan terpengaruh dan terikut-ikut dengan cara yang macam tu. Sebab tu betul media sosial laku. Ya, ya. Dan boleh saya senaraikan, ada 10 media sosial yang kita dapati ya, yang cukup aktif. Iaitu satu YouTube, yang kedua Twitter, ketiganya Facebook. Lepas tu forum board, dia panggil forum board, yang kelima Skype, yang keenam silent circle, ketujuh Telegram, kelapan dia panggil encrypted message ataupun KIK, kelapan dalam bentuk dokumentari, dan yang ke-10 press release. Jadi ini mereka gunakan. Dan semasa ISIS ni mula-mula sekali tahun Jun 2014 bila dia masuk ke Iraq dan menawan Mosul, masa tu dia buat hashtag all eyes on ISIS. So kita lihat maksudnya mereka memang menggunakan sosial media ini yang mana memang orang muda lah yang rapat, yang dekat dengan sosial media dan mereka akan lebih terpengaruh dan terikut. Dato', kita kata agama lain pun mungkin ada ekstremis dia ya. Tetapi yang skala yang macam ni kita nampak Islam tau. Jadi kenapa macam seolah-olah lah kita agama Islam tu macam mudah dieksploitasi ke? Dia menggunakan nama agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu telah berlaku, saya telah katakan di awal tadi. Bahkan kalau kita tengok apa yang berlaku pada agama Kristian, zaman gelap mereka. Juga kerana apa? Kerana ada wujudnya paderi-paderi tertentu yang menggunakan nama agama untuk mengaut keuntungan peribadi. Okay. So demikian yang berlaku pada pada agama Islam. Cuma bezanya, bezanya dalam agama ni yang dijualnya bukan perkara material. Yang dijualnya adalah syurga. Yang dijualnya adalah janji ganjaran pahala. Pasal jihad tadilah? Yes. Okay. Sebab itu saya katakan, saya respon apa yang Dr. Nizan sebutkan tadi. Iaitu mereka mensasarkan orang muda dan dan ianya bersifat gerila. Ia berbeza dengan pembawakan yang dibawa oleh Al-Qaeda dulu. Kalau Al-Qaeda dia ada sistem dia. Dia ada sistem usaha dia. Sebagai contoh saya berikan, Imam Samudra. Ada buku modulnya. Ada modul satu persatu. Tetapi kali ini ISIS datang dengan cara gerila. Mereka membangkitkan kebencian kepada maksiat, kebencian kepada kekufuran, lantas menghalalkan darah pelaku-pelaku maksiat dan mereka-mereka yang support dan bekerjasama dengan golongan-golongan bukan Islam. Semudah tu. Semudah itu. Ada caller seorang. Okey. Okay. Sorry. Ya. Kita ambil Cik Rahman Abdullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Dr. Fatwari, Dr. Nizan dan Tuan Wan Kamrudin. Ya. Okey, saya ini ada soalan. Saya nak tanya sikit. Berkenaan dengan Wahabi, Salafi, Arab Saudi dikaitkan dengan Daesh. Dan, dan lagi satu ada pembelajaran Tauhid 3. Tauhid 3 ni pun dikaitkan dengan Daesh. Mereka kata Tauhid 3 ni bila dia belajar sampai peringkat kedua, dia akan jadi pengganas. Sedangkan pembelajaran Tauhid 3 ni diajar dalam dalam negara kita, di sekolah pun diajar Tauhid 3 dan komen panel. Okey, baik. Terima kasih Cik Rahman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Doktor nak respon dulu. Adakah pemikiran-pemikiran tertentu, aliran tertentu dikait? Boleh kita kita assume dikaitkan terus dengan Daesh? Okey, dia dia macam ni. Untuk kita nakkan nak kaitkan aliran tertentu dengan gerakan ekstremism ni, saya melihat ia tidak tepat sama sekali. Sebab apa? Sebab dalam mana-mana aliran akan ada orang ekstrem. So kita tak boleh nak assume bahawasanya sesuatu aliran itu, contoh Saudi, dia ada aliran pemikirannya sendiri, Salafi, tapi dikaitkan dengan nama-nama seperti Wahhabism dan sebagainya, walaupun itu penamaan yang tidak tepat sama sekali. Namun apabila Daesh ini contoh mempromosikan beberapa tulisan-tulisan ulama-ulama pro Saudi, lalu dikaitkan mereka. Sedangkan Saudi sendiri, Daesh sendiri tak boleh hidup di Saudi. Okay. Dan sekarang ini yang terbaru, apatah lagi kita Kerajaan Arab Saudi dengan Malaysia telah bekerjasama dalam Taharul Askari, kerjasama ketenteraan, dan kita sama-sama bekerjasama dengan King Salman dan sebagainya untuk kita mempromosikan anti-terrorism secara keseluruhannya. Agama Islam bersatu. Itu satu. Yang kedua saya nak satu pasal Tauhid 3. Tauhid 3 ni pengajian uluhiyah, rububiyah, asma sifat yang kita belajar di sekolah-sekolah menengah. Dan berapa tahun dah kita belajar, dan mungkin puluhan ribu, bahkan ratusan ribu ataupun mungkin jutaan. Tak ada sebuah pengganas. Tak ada pun yang jadi pengganas. Bagaimana berlaku keganasan ini kerana kesalahan individu tu? Bagaimana cara dia memahami, bagaimana cara dia belajar, dan apa sumber-sumber ataupun perkara-perkara yang dirujuk selain daripada perkara tersebut? Jadi nak buat assume mengaji tauhid 3 jadi pengganas tak boleh. Saya katakan contoh lagi. Ada yang belajar juga sifat 20 contohnya di pondok-pondok tertentu yang pergi terlibat dengan gerakan-gerakan mujahidin ekstremisme. Adakah kita nak buat judgement semua pondok tak boleh guna? Tak boleh itu. Tak boleh, itu tak sikap pukal yang bercanggah dengan itu. Nak respon juga kan? Tak boleh. Boleh. Okey, teruskan bersama Tabayun ya selepas ini.